Berikutnya kita berpindah ke bab berikutnya. Babu karahatu audatil insan fi hibatin lam yusallimha ilal mauhubi lahu wa fi hibatin wahabaha liwaladihi wa sallamaha aw lam yusallimha wa karahatu syara'ihi syai'an tasaddaqa bihi min alladhi tasaddaqa 'alaihi aw akhrajahu an zakatin aw kaffaratin wa nahwiha wa la ba'sa bi syira'ihi min syakhsin akhar qad intaqala ilaihi. Masalah berikutnya di sini Nawawi memberikan bab yang cukup panjang karena ini kesimpulan hukum ya dari hadis-hadis yang akan beliau sampaikan. Kata beliau, bab karahatu, dibencinya, audatul insan, minta kembalinya seseorang, fihi batin, pada suatu pemberian. Lam yusallimha, yang belum dia serahkan. Lam yusallimha ilal mauhu bilahu, yang belum dia serahkan kepada orang yang sudah diberi. Al-mauhu bilahu, orang yang diberi. Wafihi batin, juga dibenci, minta kembali sebuah hibah, wahabaha, yang dia telah berikan kepada anaknya. Wasallamaha, dan telah dia serahkan kepada anaknya. Aulam yusallimha, atau belum dia serahkan. Wa karahatu syara'ihi syai'an tasaddaqa bihi minalladhi tasaddaqa 'alaih, dan dibenci membeli sesuatu yang itu telah dia sedekahkan. Dia beli dari orang yang dia sedekahi. Au akhrajahu an zakatin, atau sesuatu yang dia keluarkan sebagai zakat atau kafarah atau yang sejenisnya. Dia mau beli barang tersebut. Wala ba'sa bi syira'ihi, dan tidak mengapa membelinya, min syakhsin akhar, dari orang lain. Qad intaqala ilaih, yang barang itu telah berpindah ke orang lain tersebut. Jadi ini beberapa masalah ya. Beberapa masalah beserta hukum-hukumnya. Yang pertama, pemberian seseorang walaupun dia belum serahkan, tapi dia sudah berikrar bahwa dia memberi fulan barang tertentu. Ini suatu pemberian yang dia khususkan untuk fulan. Anggap misalnya namanya Bakr. Ini barang saya berikan kepada Bakr. Nah, walaupun belum dia berikan. Walaupun belum dia berikan kepada Bakr, tapi dia sudah mengatakan, enggak jadi, saya tarik kembali pemberian saya. Nah, ini sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nawawi membahasakan dengan makarahah, makruh. Namun kalau kita lihat ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pemberian sudah sah kemudian diminta kembali, maka sangat jelek sekali dalam syariat ya, sehingga sangat dilarang ya. Jadi lebih cenderung kepada pengharaman. Ya Allah alam, kecuali ada dalil yang lain yang memindahkan dari hukum haram kepada hukum karahah. Karena dalam hadis yang akan kita baca menunjukkan begitu buruknya perbuatan tersebut. Kemudian masalah kedua, tentang pemberian yang diberikan kepada anak. Pemberian yang diberikan kepada anak, baik sudah diserahkan kepada anak atau belum, kemudian dia minta kembali. Ya, ini juga tidak boleh, walaupun kepada anaknya sendiri. Dalam arti makruh menurut Nawawi, ini hal yang makruh. Kemudian yang ketiga, membeli barang yang dia sedekahkan dari orang yang dia sedekahi. ia memberi kepada orang, misalnya sepeda motor, hadiah untuk kamu sepeda motor, sudah dia terima, sudah sah. Ternyata dia pingin lagi sepeda motor itu, maka dia kalau minta ya nggak boleh, ya kan, aib dan nggak boleh dalam hadis Nabi. Ya sudah, saya beli saja, saya beli dari kamu sepeda motor tersebut. Ini juga tidak boleh, ya, walaupun dia membelinya, itu juga tidak diperbolehkan. Atau suatu barang yang dia keluarkan sebagai kafarah atau zakat, barang yang diberikan sebagai kafarah atau zakat, ya, dan telah sampai kepada orang yang menerimanya, kemudian dia hendak mengambil kembali dengan cara membelinya. Saya akan beli zakat itu yang telah diterima oleh fulan, saya akan beli kafarah itu yang telah diterima oleh fulan. Ini tidak benar, ya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wala ba'sa bi syira'i min syakhsin akhar. Boleh membeli tapi sudah di tangan orang lain. Boleh membeli tapi sudah di tangan orang lain, bukan orang yang dia beri, bukan orang yang dia sedekahi. Jadi misalnya motor tadi disedekahkan kepada orang, orang itu kemudian menjual kepada pihak lain. Nah, kita membeli kepada pemilik terakhir ini, maka boleh. Ya. Tapi kalau kepada pemilik kedua yang kita beri sepeda motor itu, maka tidak boleh. Ya. Nah, ini beberapa kesimpulan dari hadis-hadis yang akan disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Dia mengatakan wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya alladhi ya'udu fi qai'ihi fi hibatihi, orang yang kembali pada pemberiannya, yakni minta kembali barang yang dia telah berikan. Ya'udu fi hibatihi, kembali pada pemberiannya. Kal kalbi, ibaratnya seperti seekor anjing. Yarji'u fi qai'ihi, yang kembali menjilat muntahnya. Ya, muttafaqun alaih. Ya, kita tentu merasa jijik sekali, ya, sesuatu yang dia muntahkan kemudian dia jilat lagi. Dan yang dijadikan perumpamaan oleh Nabi adalah seekor anjing, ya, yang sering jadi permisalan buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan ini, seorang yang memberi suatu pemberian kemudian dia minta kembali pemberian itu, merupakan suatu yang sangat buruk sekali. Sampai Nabi perumpamakan dengan perumpamaan yang begitu buruk, begitu menjijikkan, ya. Seekor anjing menjilat kembali sesuatu yang telah dimuntahkan. Nauzubillah min dzalik. Maka seperti itulah permisalan orang yang telah memberikan pemberian kemudian dia minta kembali pemberian tersebut. Nah, kata ulama, permisalan yang seperti ini itu lebih kuat dalam larangan dibanding sekedar larangan tanpa ada permisalan seperti ini. Misalnya dalam bab ini, ya, Nabi mengatakan misalnya, la ta'ud fi hibatik, kamu jangan kembali ke pemberianmu, jangan minta lagi pemberianmu. Ini qaul, ya kan, yang itu mengandung larangan karena Nabi melarang, fi'il nahi, la ta'ud fi hibatik, jangan kamu kembali ke pemberianmu. Ya. Kemudian di sini Nabi memberikan contoh dengan contoh yang begitu buruk. Orang yang kembali ke pemberiannya seperti seekor anjing yang menjilat muntahannya. Nah, antara yang pertama dengan yang kedua, kata ulama ini lebih tajam yang kedua. Ya. larangannya ya lebih ditekankan pada yang kedua, yaitu yang dengan permisalan buruk seperti itu, ketimbang sekedar apa melarang dengan kata-kata yang tegas, jangan kembali ke pemberianmu. Ini masih ya, ini sudah larangan tapi masih kurang kuat ya. Yang lebih kuat adalah dicontohkan dengan contoh yang buruk tadi ya. Maka dari itu nampaknya bahwa perbuatan ini bukan hanya makruh dalam arti dibenci ya tanpa ada dosa, bahkan nampak di sini lebih daripada itu, yaitu haram seorang minta kembali apa yang dia berikan. Wa fi riwayatin matalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kama talil kalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi fayakulu. Permisalan orang yang kembali kepada shadaqatihi, sedekahnya, kama talil kalbi, seperti seekor anjing, yaqi, yang dia muntah, tsumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian dia kembali ke muntahannya, fayakuluhu, lalu dia makan. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi maksud daripada perumpamaan tersebut. Ibarat seperti anjing yang muntah kemudian kembali ke muntahannya dan memakan lagi yang dia muntahkan. Ya, ini sangat buruk sekali. Wa fi riwayatin al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Orang yang kembali minta kembali hibahnya, pemberiannya, kal-a'id fi qai'ihi, seperti orang yang kembali kepada muntahannya. A'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis berikutnya, An Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala hamaltu ala farasin fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa adha'ahu alladhi kana 'indah. Kata Umar bin Khattab, hamaltu ala farasin fi Rasulillah. Saya membawa perbekalan di atas kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa adha'ahu alladhi kana 'indah, maka kemudian orang itu yang di sisinya justru adha'ahu, menghilangkannya. Fa aratu an ashtariyah, hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adha'ahu alladhi kana 'indah. Jadi di keterangannya, sebentar saya baca dulu keterangannya di sini. Annahu hamala ala farasin fi sabilillah, yakni a'ta rajulan farasan fi yuqatilu alaih. Itu maknanya. Ya, jadi hamaltu ala farasin fi sabilillah artinya saya membawakan, dalam arti di sini memberikan ya. Memberikan seekor kuda fi sabilillah untuk orang berperang, begitu maknanya di sini dalam syarah. Yani annahu hamala ala farasin fi sabilillah, yani ata rajulan farasan yuqatilu alaih. Ya, jadi Umar radhiyallahu anhu memberikan seekor kuda kepada seseorang fi sabilillah untuk berjuang fi sabilillah. Fa adha'ahu alladhi kana 'indah, maka menyia-nyiakan orang yang diberi tersebut. Ya, jadi tidak memelihara, sudah diberi mestinya dikasih makan, dirawat, kemudian dipakai untuk berjihad fi sabilillah, berjuang. Tapi ternyata dia malah kurang perhatian dengan apa yang dia dapatkan itu. Padahal itu sudah diberi. Mestinya kan orang memelihara pemberian orang lain, karena ini punya nilai, bukan hanya suatu harta ya, tanpa ada hal yang terkait dengannya. Kalau pemberian itu kan ada maksud dari orang yang memberi, kalau itu hadiah bermaksud apa, ya bermaksud untuk menjalin hubungan yang baik. Maka kalau pemberian itu tidak dirawat, tentunya orang yang memberi pun akan kecewa, ya kan? Yang memberi akan kecewa. Tapi kalau dirawat dengan baik, yang memberi pun senang. Nah, ini Umar radhiyallahu anhu nampaknya merasa kecewa dengan orang ini. Ya, kalau kita lihat susunan ceritanya, beliau sudah memberi seekor kuda, ternyata orang itu adha'ahu, menyia-nyiakannya, tidak perhatian dengannya. Maka Umar mengatakan fa'aradtu an ashtariyah. Jadi saya ingin membelinya saja. Ya, untuk minta kembali ya enggak mungkin. Umar sudah tahu hukumnya, enggak boleh minta kembali sesuatu yang telah diberikan. Maka Umar mengatakan, sudah, kalau begitu saya beli saja. Enggak saya minta kembali, saya beli. Wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhs. Dan saya kira dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Ya. Fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah sebelum membeli. Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala la tashtarih wa la ta'ud fi sadaqatik wa in a'taka hu bidirham. Kata Nabi, jangan kamu beli ya kuda tersebut dan jangan kamu kembali ke sedekahmu. Nah, ini menunjukkan bahwa dibeli pun tidak boleh, apalagi diminta lagi. Dibeli juga tidak boleh kalau dari orang yang sama, orang yang kita berikan sedekah tersebut. Wa in ataakahu bidirham, walaupun dia menjual kepadamu dengan harga satu dirham saja. Wa in ataakahu bidirham, walaupun dia memberikannya kepadamu dengan nilai satu dirham. Ya. Tidak, jangan. Walaupun cuma satu dirham. Fa innal aa'id fi shadaqatihi kal aa'id fi qaihi. Karena sesungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya kal aa'id fi qaihi, seperti orang yang kembali pada muntahnya. Ya. Orang yang kembali kepada sedekahnya seperti orang yang kembali kepada muntahnya. Termasuk di sini yang membelinya juga sama, tidak boleh walaupun dia beli. Qauluhu wa hamaltu ala farasin fi sabilillah ma'ana wa tasaddaqtu bihi ala ba'dhi mujahidin. Baik, jadi itulah beberapa hukum yang terkait dengan masalah ini. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan terkait dengan hadis yang al-a'id fi hibatihi atau fi sadaqatihi kal kalbi alladhi yaqi'u fihi thumma ya'udu ilayhi. Ini Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan hadza idza qabada al-mawhub lahu hibah. Ini apabila seorang yang diberi telah memegang pemberiannya itu. Amma qabla qabdiha, adapun sebelum dia pegang, fahada la yahrum, maka itu tidak haram untuk dia kembali. Tapi yufi biwa'dih, dia mestinya memenuhi janji. Kalau sudah janji, mestinya memenuhi janji. Seperti misalnya orang mengatakan kepada yang lain, saufa utika sa'atan mathalan, saya pasti akan memberi kamu sebuah jam tangan. Walakinnahu lam yusallimha lahu. Tapi dia belum memberikan, artinya menyerahkannya belum. Falahu an yarji', maka dia boleh kembali. Artinya mengurungkan niatnya untuk memberi. Lakin yang bagi an yafiya biwa'dih. Tapi tentunya semestinya dia memenuhi janji. Ya, karena ini ada dua masalah, bab janji dan bab memberi. Nah, berjanji untuk memberi, pemberiannya sudah tidak mengapa, tapi janjinya mestinya dia penuhi. Nah, kalau dia tidak memenuhi janji, ya tentu kalau tidak alasan yang semestinya, maka itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafik. Di anna alladhi la yafi biwa'ada fihi Naam, bima wu'ida fihi khosla minan nifaq. Karena tidak memenuhi apa yang pernah dia janjikan, ini merupakan salah satu cabang dari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Wala yajuzu lil insan an yatahalla bi khisalil munafiqin. Dan tidak boleh seorang manusia berhias dengan khisal al-munafikin, yakni istilahnya perilaku begitu orang-orang munafik, yaitu menyelisihi janji. Nah, tidak sepantasnya bagi seorang muslim mukmin untuk menghiasi dirinya dengan khisal karakter atau sifat-sifat orang-orang munafik. Di sini ada sedikit perincian terkait dengan misalnya anak, ya, mungkin bisa kita lihat kembali. Tapi terhadap anak, ya, hukum pemberian terhadap anak, bapak kepada anak, ya, kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu punya ayahmu, ya. Maka terkait dengan ini mungkin lain kali kita bisa tambahkan keterangan bahwa hubungan seorang ayah dengan anak dalam bab ini ada sedikit perbedaan dengan hukum pada umumnya, termasuk dalam hal meminta kembali, ya, apa yang pernah dia berikan. Ini ada beberapa perincian. Nah, kalau sudah diterima bagaimana, kalau belum diterima bagaimana. Secara umum, kalau pandangan Nawawi rahimahullah, maka makruh, sudah diterima atau belum itu makruh. Ya, wallahu a'lam. Sementara saya isi dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.